Mitra bisnis, ribuan buruh kemarin secara serentak di berbagai kota di Indonesia melakukan demonstrasi turun ke jalan mendesak kenaikan gaji sebesar 22% di tahun depan. Buruh juga meminta untuk tidak di PHK meski rupiah saat ini sedang hancur. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, bagaimana komentar Anda melihat hal ini nih, Pak, di tengah melemahnya perekonomian nasional saat ini? Ya, jadi kalau saya mengatakan harusnya dilihat dari dua sisi gitu ya. Jadi artinya sisi pelaku usaha dan kemudian juga sisi dari karyawan. Karena kembali lagi ya kalau perusahaannya tidak bisa survive, ya bagaimana gitu ya, jadi apa yang bisa dilakukan untuk katakan memberikan kenaikan gaji. Nah, tentunya perusahaan juga kalau memang mempunyai kemampuan untuk menaikkan gaji, terus untuk juga apa tetap mempertahankan tenaga kerjanya, pasti akan tetap dilakukan. Karena perusahaannya juga tidak ingin bangkrut kan, tidak ingin bankrupt atau tidak ingin tutup selama masih menguntungkan gitu kan. Nah, dari pihak karyawan kan juga bisa lihat bahwa kalau ternyata penjualannya drop luar biasa, mungkin bisa dilihat dari pengiriman barang, dari order barang. Nah, itu dari situ bisa kelihatan bahwa ini perusahaan masih seperti dia kalah atau sudah mulai ada masalah. Karena kalau sudah penurunan penjualan atau pengiriman barang saja berkurang, nah itu kan juga sudah menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi menurun gitu, apalagi harus naikin gaji dan lain sebagainya. Apakah itu tidak malah bunuh diri gitu kan? Bunuh diri ya bersama gitu, bunuh diri perusahaannya, bunuh diri karyawannya, karena kalau perusahaannya tutup otomatis juga ya karyawan mau nggak mau mau kerja dengan siapa kalau sudah tidak ada perusahaannya lagi atau perusahaannya bangkrut sudah tutup gitu. Sungguh sulit gitu ya, posisinya sungguh sulit. Rupiah melemah, memang saya mengerti tidak hanya di Indonesia terjadi pelemahan, tetapi Indonesia salah satu yang cukup lumayan besar pelemahannya gitu ya. Kemudian juga penurunan daripada daya beli yang mengakibatkan juga pembelian produk-produk yang sekunder itu menjadi menurun cukup besar. Misalkan elektronik itu juga turun luar biasa. Secara umum nih Pak Gino, dengan kondisi ini apakah mungkin perusahaan menaikkan gaji hingga 22% di tahun depan? Secara umum cukup berat ya, karena kembali lagi bisa bertahan operasinya saja itu saya mengatakan sudah cukup baik gitu ya. Karena yang tadi saya mengatakan contoh seperti elektronik di kuartal pertama saja sudah bisa drop 30-40%. Sangat membebani, otomatis dia tidak mungkin bisa naikkan gaji yang demikian besar. Tapi kembali lagi, manakala ekonominya kemudian membaik di tahun depan, ya tidak perlu katakan harus tunggu tahun 2017 baru bisa adjustment UMR lagi gitu ya. Tetapi bisa saja di pertengahan tahun, kalau kita semua tahu bahwa ternyata ekonominya meledak-ledak cukup besar peningkatannya, ya bisa saja adjustment di pertengahan tahun. Nah, tapi di awal tahunnya mungkin ya bisa adjustment kecil aja, saya mengatakan itu sudah perusahaan yang bagus. Mungkin banyak perusahaan malah tidak bisa melakukan adjustment, sudah tidak bisa melakukan adjustment dan harus melakukan perampingan atau PHK. Pasti kalau sekarang tidak ada pekerjaan di dalam perusahaan itu, terus kemudian orang itu buat apa lagi ada di situ, ya kan? Jadi ya, tidak bisa dihindarin kalau penjualannya turun. Nah, kalau Anda lihat nih Pak Gino, ada unsur politik gak sih Pak dari demo ini? Saya nggak tahu persis ya mengenai itu ada unsur politisnya atau tidak, tapi kembali lagi turun ke jalan itu juga sebenarnya tidak sebagai satu langkah yang bijak gitu ya, karena harusnya adalah bisa dibicarakan. Nah, tetapi kembali lagi ini akan merugikan untuk iklim investasi di Indonesia, di mana saat ini Indonesia sangat butuh untuk penanaman modal asing itu semakin banyak ke Indonesia supaya bisa mengenerate kembali ekonomi atau menghidupkan kembali ekonomi di Indonesia kan. Lalu apa nih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu bersama bahwa pada saat yang lalu peningkatan atau kenaikan dari harga BBM sehingga ini menurunkan daya beli. Nah, ini yang tentunya pemerintah juga perlu pikirkan, karena sekarang harga minyak sudah hanya sekitar $40 per barrel, harusnya bisa turun harga atau premium atau harga BBM bersubsidi gitu ya, supaya bisa meningkatkan lagi daya beli masyarakat. Tentunya juga ada beberapa untuk listrik ya seperti itu yang menggunakan BBM dan lain sebagainya juga harusnya bisa turun gitu ya, supaya bisa meningkatkan consumer spending. Karena problemnya adalah kalau sekarang konsumen itu tidak memiliki daya beli, otomatis apa yang bisa menggerakkan ekonomi? Nah, memang masih ada satu lagi, yaitu adalah government expenditure, artinya pengeluaran pemerintah yang dijanjikan dari penurunan subsidi BBM itu akan digunakan untuk infrastruktur. Tapi sekarang kan masih banyak kendala yang terjadi. Ini yang tentunya pemerintah betul-betul harus concern, dan mungkin kondisi saat ini yang saya mengatakan sudah kondisinya genting sekali gitu ya, sangat-sangat mengkhawatirkan. Harusnya pemerintah pusat itu berani untuk mengambil satu risiko, berani untuk menangani dana-dana ini segera cair, dana-dana ini segera mengucur ke bawah dengan melakukan proyek-proyek infrastruktur, menjalankan proyek tersebut, dan kemudian otomatis ada lapangan pekerjaan. Demikian Presiden Direktur Midea Planet Indonesia, Gino Sugianto. Saya Mandariska.